بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبدو ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوانا في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul untuk membaca karya para ulama, karya seorang ulama dari negeri Yaman, yaitu siapa? Asy-Syaukani rahimallah, yang nama beliau adalah Asy-Syaukani rahimallah, nama beliau adalah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Hadirin rahimakumullah, ini selesai kita membaca keterangan dari beliau tentang haid dan nifas. Maka berikutnya kita masuk pada kitab yang baru. Kalau di sini tertulis Kitabus Shalah. Kitabus Shalah. Tulisan-tulisan tentang sholat, hukum seputar sholat. Hadirin rahimakumullah, jadi ibadah sholat atau pembahasan sholat ini baru disebutkan oleh beliau setelah beliau menjelaskan tentang thaharah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini disebabkan sholat itu mempunyai syarat-syarat, dan yang namanya syarat itu harus dilakukan, dipenuhi sebelum satu ibadah atau ketika ibadah itu sedang dilakukan. Jadi syarat itu harus dipenuhi sebelum dan ketika ibadah itu dilakukan. Karena itu sudah sepantasnya untuk para ulama menjelaskan tentang syarat sholat sebelum menjelaskan tata cara sholat. Dan di antara yang disebutkan oleh ulama adalah tentang thaharah, bersuci dari hadas dan najis. Jadi sholat secara bahasa maknanya adalah addu'a bi khairin, berdoa dengan kebaikan. Makna sholat secara bahasa ini dijadikan sebagai nama untuk sholat, sebab sholat itu mengandung berisi doa-doa. Ketika seorang membaca surat Al-Fatihah, ada doa apa? Ihdinash shirotal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jadi ketika membaca Al-Quran, surat atau ayat Al-Quran, kadang terdapat doa, termasuk dalam surat Al-Fatihah. Dalam rukuk atau sujud, itu pun boleh berdoa padanya. ketika duduk di antara dua sujud ada doa, yaitu Allahumma apa bacaan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, isinya doa mohon ampunan. Ya, jadi sholat dinamakan sholat karena maknanya secara bahasa, karena mengandung doa. Kemudian apa dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu secara bahasa maknanya adalah addu'a bi khairin, berdoa dengan kebaikan? Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103, "Fasholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Wasalli alaihim. Salli di sini dimanakan diartikan doa. Itu arti dari wasalli alaihim adalah ud'u lahum. Doakan mereka dengan kebaikan. Di salat bermakna doa. Wasalli alaihim. Doakan mereka dengan kebaikan. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka. Itu makna wasalli alaihim. Ya, menunjukkan salat bermakna doa. Adapun pengertian salat menurut syariat mengerti adalah ta'abbudu lillahi ta'ala, peribadatan kepada Allah Ta'ala. Biakwalin wa af'alin, dengan ucapan-ucapan, dengan bacaan-bacaan, wa af'alin, dan juga dengan perbuatan-perbuatan. Ma'lumatin, yang dimaklumi. Muftatahatun, yang dimulai, dibuka, bitakbir, dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Mukhtatamatun, dan ditutup, bitaslim, dengan salam. Ma'an niyati, disertai dengan niat. Bisyara'itiha, dengan syarat-syaratnya. Dengan niat bersama dengan niat dengan syarat-syaratnya. Peribadatan kepada Allah Ta'ala. Dengan ucapan atau bacaan dan perbuatan-perbuatan yang dimaklumi, yang dimulai atau dibuka dengan takbir, yaitu takbirul ihram, dan ditutup dengan salam, yang disertai dengan niat dengan syarat-syaratnya. Itu pengertian as-salah urus syariat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian salat ini diwajibkan pada malam Al-Mi'raj, atau biasa disebut dengan Isra Mi'raj, sebelum Nabi Hijrah, sekitar 3 tahun sebelum Nabi Hijrah, sekitar 3 tahun, atau ada yang mengatakan 6 tahun. Ya. Dan pada awalnya Allah Subhanahu wa taala dalam Mi'raj ini memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah sunat sebanyak berapa? 50 kali. Akan tetapi kemudian Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang 50 itu menjadi 5. Menjadi 5 kali, 5 waktu. Bersamaan dengan jumlahnya yang hanya 5 waktu, akan tetapi apa? Itu bernilai atau senilai dengan 50 kali. Senilai dengan 50. Berarti setiap kali sholat itu dinilai 10 kali sholat. Ya, karena 10 kali 5 jadi 50 itu. Berarti setiap sholat itu dinilai 10 kali sholat. Termasuk juga pahalanya. Pahala sholat 5 waktu itu sama dengan yang 50. Ini suatu keutamaan yang besar yang diberikan kepada umat ini, dan merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mau mengizinkan untuk sholat 5 waktu, tidak 50 kali. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian pada awalnya sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Tetapi kemudian 2 rakaat itu ditetapkan untuk sholat ketika safar, maksudnya sholat qasar ketika safar. Adapun yang disempurnakan 4 rakaat, sempurna 4 rakaat itu adalah untuk sholatnya orang yang tidak safar, kecuali maghrib. Kecuali maghrib. Dan kecuali subuh. Karena dalam salat subuh itu bacaannya adalah dengan bacaan yang panjang. Kemudian sholat ini disyariatkan untuk semua milah, untuk seluruh agama sejak dahulu. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i marrakin. Surat apa ini? Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i marrakin. Al-Imran. Wahai Maryam, beribadalah untuk Rabbmu, sujud dan rukuklah. Ini juga apa? Salat itu telah disyariatkan untuk semua milah. Semua milah agama. Ibadah sholat itu mempunyai keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya. Apa yang pertama di antara keistimewaan sholat? Yang pertama adalah sholat itu diwajibkan di langit. Adapun syariat-syariat yang lain itu diwajibkan di bumi. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan untuk sholat kepada Rasulullah itu ketika beliau berada di langit, di saat Al-Mi'raj. Kemudian keistimewaan yang kedua, bahwa sholat itu diwajibkan dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa perantaraan siapapun. Tanpa perantaraan siapapun. Adapun ibadah-ibadahnya lain, syariat-syariatnya lain, itu diperintahkan lewat perantaraan siapa? Malaikat. Keistimewaan yang lain dari sholat adalah tadi telah disebutkan, sholat itu diwajibkan selama berapa? 50 sholat. Pada awalnya diwajibkan 50 sholat. Kemudian diberi keringanan, diturunkan menjadi 5. 5 sholat. Dan pahalanya tetap. Pahalanya tetap 50 sholat, walaupun dikerjakan dengan 5. 5 sholat. Keistimewaan yang keempat, bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat, menunjukkan kedudukan keagungan ibadah sholat itu. Dan yang kelima, di antara keistimewaan sholat dibanding ibadah yang lain adalah dia adalah ghayah fil ubudiyah, dia adalah puncak penghambaan, perendahan diri dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaan yang keenam, bahwa sholat itu diwajibkan untuk semua mukallaf. Sholat itu diwajibkan untuk semua mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang akil balig. Orang yang berakal. Yang balig. Adapun syarat yang lain, itu tidak diwajibkan pada sebagian orang. Mungkin karena tidak mampu. Seperti apa? Seperti apa? Ibadah haji. Ini hanya sebagian orang yang bisa melaksanakannya. Sebagian yang lain kenapa? Tidak bisa melaksanakan karena tidak mampu. Ya. Jadi ibadah haji misalnya, itu hanya diwajibkan pada sebagian orang, yaitu orang yang mampu. Adapun ibadah sholat, selama orang itu berakal, balik, maka apa? Kewajiban sholat itu tetap ada. Tetap ada. Walaupun seorang itu sakit, tidak mampu berjalan, lumpuh, maka tetap dia diwajibkan untuk sholat. Selama apa? Akalnya masih waras. Selama masih berakal. Dan balik. Ini. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Demikian beberapa keistimewaan dari ibadah sholat. Dan dengan keistimewaan yang banyak ini, maka ini cukup bagi kita untuk terdorong dan terus menjaga ibadah sholat. Tidak boleh kita meninggalkan ibadah sholat dalam kondisi apapun. Tidak selayaknya kita meninggalkan ibadah sholat dalam kondisi apapun dan dimanapun. Iya. karena besarnya kedudukan sholat dan banyaknya keistimewaan sholat. Bahkan dia termasuk apa? Suatu amalan yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat dari hak Allah. Dan kapan sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya lain. Maka ini menambah keistimewaan ibadah sholat, menambah keistimewaan keutamaan ibadah sholat. Karena itu semua, maka apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan di dalam satu hadis bahwa sholat itu menjadi pembeda antara orang muslim dan orang kafir, sebagaimana dalam hadis Jabir riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarku shalah." Pemisah antara seorang muslim dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Pembeda antara orang muslim dengan orang yang tidak muslim, orang yang kufur, adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti apa? Dia telah kafir. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ya. Dan ulama telah sepakat berdasarkan kitab Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana telah kita sebutkan, bahwa siapa yang mengingkari, yang menolak tentang kewajiban sholat lima waktu, siapa yang mengingkari tentang wajibnya sholat lima waktu, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Ini menurut kesepakatan para ulama. Bahkan termasuk kesepakatan para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Syaibah, kata Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairu shalah ghairu shalah." Adalah atau dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang, tidak melihat dari amalan-amalan sedikit pun yang jikalau ditinggalkan maka termasuk perbuatan kufur selain sholat, kecuali sholat. Jadi para sahabat telah bersepakat bahwa tidak ada suatu amal yang ditinggalkan, kemudian orang yang meninggalkan ini kufur, kecuali apa? Kecuali sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah kafir. Dan ulama berbeda pendapat tentang masalah meninggalkan sholat. Orang yang meyakini tentang wajibnya sholat lima waktu, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, kemudian dia meninggalkan ibadah sholat. Ulama berbeda pendapat. Ya. Sebab apa? Orang yang meninggalkan sholat, ini ada dua macam. Yang pertama apa? Dia meninggalkan sholat karena malas. Kemudian yang kedua ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak karena malas. Itu tentang orang yang apa meninggalkan ibadah sholat karena tidak malas-malasan, tidak karena alasan malas, maka orang ini kafir. Maka orang ini kafir, sebab dia meninggalkan sholat secara terus-menerus. Nah, sekarang tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Ya, mungkin dia kadang sholat, kadang tidak. Apakah orang seperti ini juga dikafirkan? Dianggap kafir? Maka ulama ada yang berpendapat, jumhur ulama berpendapat orang seperti ini tidak dikafirkan. Adapun sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas ini kafir, telah kafir. Dan ulama belakangan, kebanyakan ulama zaman sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Soleh Al-Fauzan dan yang lainnya, berpendapat bahwa siapa yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Ya. Ini dikarenakan apa? Telah jelasnya dalil. Telah datang dengan tisih soy dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui bahwa ibadah sholat adalah suatu amalan yang dengannya seorang itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang itu bersedih menghadapi suatu permasalahan, maka hendaknya dia sholat. Sebab dengan dia mengerjakan sholat, menegakkan sholat, maka insyaallah Allah akan berikan bantuan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Juga seorang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar dengan baiknya ibadah orang tersebut. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna salata tanha anil fasyai wal mungkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Juga ibadah sholat itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil. Ibadah sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 114, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, dan yang nampak kebaikan-kebaikan di sini di antaranya adalah salat, karena sebelum lafaz dari ayat ini, sebelum lafaz innal hasanati yudhibna sayiat, ini disebutkan tentang permasalahan sholat. Jadi awal dari ayat ini adalah wa aqimish sholata tarafain nahari wa sulafa minan lail innal hasanati yudhibnas sayiat. Tegakkanlah sholat di ujung-ujung an-nahar, siang, wa sulafan minan lail, dan di dekat malam. Maksudnya apa? Memerintahkan kita untuk sholat, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Ini sholat di siang hari, pagi dan siang hari, dan juga di malam hari, yaitu sholat apa? Sholat fardu, maghrib dan isya. Kemudian kata Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu atau sholat-sholat itu bisa menghilangkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil. Iya. Kemudian bagaimana keutamaan-keutamaan ini akan didapatkan oleh orang sholat? Jadi keutamaan-keutamaan ini akan didapatkan oleh orang sholat kalau dia sholat dengan benar. Kalau dia sholat dan menegakkan sholat. Kenapa beda antara apa? Iqamah menegakkan dengan sekedar mendatangkan atau melakukan. Jadi Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'adi rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan tentang firman Allah wa yuqimuna shalah. Sifat orang yang bertakwa yaitu yuqimuna shalah. Mereka menegakkan sholat. Kata beliau, lam yaqul yaf'aluna shalah. Allah tidak berfirman, tidak mengatakan yaf'aluna shalah. Mereka mengerjakan sholat. Jadi Allah mengatakan apa? Yuqimuna shalah, menegakkan sholat. Allah tidak mengatakan mereka melakukan sholat. Au yu'tuna bisholah. Allah juga tidak mengatakan mereka telah mendatangkan sholat. Kenapa? Kata Syekh Abdul Rahman, li'annahu la ya'fi fiha mujarradal ityan bi suratiha adh-dhahirah. Karena tidak cukup. Sholat itu apa? Sekedar didatangkan, dilakukan bentuknya, tata caranya yang zahirnya nampak. Ya. Kedar mungkin dari lisannya mengatakan ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan sholat, perbuatan juga menunjukkan perbuatan sholat. Ini belum cukup. Faiqamatus sholat, maka menegakkan sholat adalah iqamatuha zahirun, yaitu menegakkan sholat secara zahir, cara yang nampak, bittimami arkaniha, yaitu dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Jadi yang dinamakan iqamatus sholat, menegakkan sholat adalah menegakkan yang zahir, yaitu dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, wajibatiha, juga wajib-wajib sholat harus disempurnakan, wasyurutiha, dengan pula syarat-syarat sholat harus disempurnakan. Ya, itu menegakkan sholat secara zahir. Wa iqamatuha batinan, juga harus menegakkan sholat secara batin. Caranya bagaimana? Bi iqamati ruhiha, yaitu dengan menegakkan ruh sholat. Apa ruh sholat? Wa huwa huduru al-qalbi fiha, yaitu dengan kehadiran hati di dalam sholat. Wa tadabbur ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha, juga apa? Mentadaburi, merenungi apa yang dia baca, apa yang dia lakukan dari sholat. Ya. Jadi harus kita harus apa? Menegakkan yang zahir dan juga harus menegakkan yang batin dalam sholat. Apa tadi yang termasuk menegakkan yang zahir? Apa? Menyempurnakan apa? Rukun? Menyempurnakan rukun sholat? Apa lagi? Wajib sholat? Dan syarat sholat. Adapun menegakkan sholat yang batin apa? Apa tadi? Yaitu menegakkan roh sholat. Dan roh sholat adalah hudurul qalbi, kehadiran hati, dan tadabbur, merenungi apa yang dibaca dan apa yang dilakukan. Iya. Sekarang kita sudah mencapai ini atau belum? Sudah sholat dengan memenuhi dua hal ini belum? Menegakkan zahir dan batinnya sudah belum? Ini. Maka kalau kita sudah memenuhi seluruhnya, fahadis sholat iyalati qolallahu fiha, maka sholat ini adalah yang Allah Ta'ala firmankan, inna sholata tanha anil fasyaili wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, insya Allah apa? Kita akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Kan tapi kalau kita dalam sholat tidak menghadirkan hati kita, kita tidak khusyuk, tidak mentabel-taburi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dari gerakan-gerakan yang ada, maka apa? Belum bisa dengan sholat yang kita kerjakan itu belum bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Ini. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita berusaha memperbaiki ibadah sholat kita. Mari kita memenuhi rukun Islam yang kedua dengan sebenar-benarnya. Supaya betul-betul kita ditolong oleh Allah dengan sholat kita. Supaya betul-betul kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar dengan sholat kita. Supaya betul-betul kita dihapuskan dosa-dosa kita dengan ibadah sholat kita. Jadi sebagai pendahuluan sebelum masuk pembacaan kitab sholat, ini pendahuluan-pendahuluan seperti penting. Sebab kalau kita hanya apa, mempelajari apa yang di dalam kitab, langsung membacanya, mungkin belum begitu mengena, belum bisa mengena terhadap inti dari ibadah sholat itu. Sebelum mengetahui perinciannya, iya, itu kita memberikan pendahuluan, mudah-mudahan bermanfaat. Walau ta'ala biswa, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah besok kita akan baca dari kitab. Walau ta'ala biswa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.